Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 22 Agustus 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Imam Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 171. Bait 64 sampai 65 halaman 229 masih tentang nakirah ma'rifah dan dhamir. Nah, kita enggak masuk ke matanya insyaallah malam Kamis insyaallah benar. Nah, kita lanjutkan dulu di matan yang terakhir dari 6465. Wasil awfsil haa salnihi wama ashbahahu fi kuntuhu ul khulfun tama. Kadzaka khiltanihi wattisala. Akhtaru ghairi ikhtaral infisala. Bersambung atau pisah tentang haa salnihi. Tentang salnihi. Artinya, mintalah kepadaku tentangnya. Ya. Wama ashbahahu. Dan apa yang semisalnya, fi kuntuhu. Sama dengan kuntuhu. Al-khulfu intama. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kadaka khiltanihi wattisola. Sama dengan ketika khiltanihi. Wattisola. Dan itisol di sini. Bersambung. Akhtaru. Aku memilihnya. Ghairi ikhtaral infisala. Bukan pilihan yang infisal. Yang terpisah. Nah. Di sini dijelaskan. Ya. Nah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan di halaman 6. Kita sampai di halaman 229. Mending Anda yang baca. Baca.

أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو السم بالضمير وذو اتصال منهما لا يبدد ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر الناصلة كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره قاما واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا اختار الانفصال. Jadi juga kaitannya sekolah lombar. Kaitannya dengan wasil atau ifsil. Ana punya panggilan alam diteruskan atau ifsil ke sana Mas. Itu juga pilihan. Alhamdulillah Allah mudah. Nah. Ya, fahim bagi orang yang faham. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan kalau diisi penuh enggak bisa terjebrab lama, Mas. Terjerebab lama. Itu harus dialirkan. Jadi iftarnya banyak soalnya. Alhamdulillah. Enggak bisa berteduh lama. Hah? Terjerebab itu, Mas. Terjerebab. Ya. Nah, lanjut. Barakallahu fikum. Qulhu kadzaka khiltanihi. Al-jar wa mabjuru kadzaka khabarun muqaddamun wa khiltanihi kulluha mubtada'un wa akharun. Ma annaha muqawwanatun min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulaini. Fa kaifa takunu mubtada'an? Kemarin kita membahas tentang bahwasannya kata-kata intama artinya intasaba, dinisbatkan. Bagi orang-orang ahli nahu, intama ila abihi, dia dinisbatkan kepada bapaknya. Al-khulfu ay khalaf, yang akhir. Wahuwa mutada'un wa jumlatun intama khabaru. Intama itu khabarnya. Sekarang, wa qaluhu fi kuntuhu, yakni kana akhwatuha. Wa akhwatuha. Kuntuhu itu artinya dari kana yakunu kuntu. Ya. Kuntu turaba. Kuntu turaba. Ya. Ya laitani kuntu turaba. Nah. Kalau di sini kuntuhu. Wa ya af'alun tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah. Itu isim kana. Misalnya apa? Kanallahu ghafuran. Allah Azza wa Jalla itu maha pengampun. Bukan dulu. Kalau untuk manusia, untuk makhluk itu kana bimakna fi'il madhi. dulu. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang dulu. At-ta'u fi kuntu mabniyun ala dhammi. Kuntu itu mabni ala dhammi fi mahali raf'in. Dalam kondisi dia dirafakkan. Wa khabaruha dhamirun ha. Dan khabarnya adalah kuntu hu. Hu-nya di sini ha. Mabniyun ala dhammi. Dimabnikan ala dhammi fi mahali nasbin. Kenapa nasab? Karena khabar kana. Nah. Wal makna huna, dan makna di sini adalah anna nahwiyyin ikhtalafu fil ha min kuntuhu. Maka ana ambil dari awalnya biar antum faham tentang kuntuhu di sini. Ha kuntuhu di sini berselisih pendapat para ahli nahwu. Ya. Hal ya, hal al aula al-wasl, apakah lebih utama itu adalah kuntu disambungkan? Awil awla al-fasl, atau iyahu. Kuntu iyahu. Ya. Bal, qad naqulu, kita katakan, hal yajuzul faslu awla yajuz. Apakah boleh dipisah atau tidak? Nah. Qaluhu kadaka khiltanihi. Begitu juga khiltanihi. Al-jar wal-majrur fi kadaka. Ini khabarun muqaddamun. Khiltanihi kulluha mubtada'un mu'akharun. Artinya awalnya adalah khiltanihi kadaka. Tapi dibalik dia. Kadaka khiltanihi. Ma'annaha mukawwanatun min fi'lin wa fa'il. Padahal khiltanihi ini disusun, mukawwanatun, disusun min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulaini, disusun dari satu fi'il, satu fa'il, dan dua objek maf'ulaini. Dua objek. Paham? Khiltanihi. Ya. Fakaifa takunu mubtada'an. Bagaimana dia bisa menjadi mubtada? Khiltanihi. Kenapa dia bisa menjadi mubtada? Naqulu. Kita katakan, li'annal murada lafduha. Karena yang diinginkan itu adalah lafadznya. Walamma kana al-muradu lafdhuha shahha an takuna mubtada'an. Kalau yang diinginkan itu lafadznya, maka berlaku dia itu sebagai mubtada. Benar itu. Benar itu dijadikan sebagai mubtada. Walau kana jumlatan, walaupun itu dari jumlah, kalimat, bukan hanya satu kata. Lihada qala mu'ribuna lil alfiyati, maka dikatakan oleh orang-orang yang ma'irab alfiyah, inna maqulal qawli fi qawli ibn malikin, sesungguhnya apa yang kandungan, apa yang diucapkan dalam perkataan ibn malik, dalam apa, qala muhammadun huwa ibn maliki, qala muhammadun huwa ibn maliki, kullu alfiyati, semua alfiyah itu seperti itu, faqulu alfiyati maqulul qawli min qawli ahmadu rabbillah khairan maliki. Seluruh perkataan Imam Malik, Ibnu Malik di sini adalah perkataannya apa? Muhammadun. Muhammad itu siapa? Ibnu Malik. Lalu apa perkataan Alfiyah ini? Adalah perkataannya Ibnu Malik. Maksudnya seperti itu. Faqulu Alfiyati maqulul qawlu min qawlihi. Maka seluruh perkataan di Alfiyah ini adalah perkataan dari perkataannya Imam Malik. Yaitu ahmadu rabbillah khairan maliki. Aku memuji, ya Pak Adi, memuji Pak Adi. Ya, aku memuji kepada Rabbku dengan khairan maliki, sebaik-baik maliki, sebaik-baik penguasa. Ila qalihi fi akhiri syatrin min al-alfiyah, sampai akhir dari bait alfiyah. Kullu hadza maf'ulun bihi mansubun. Semuanya itu adalah sebagai maf'ul. Karena apa? Apa yang dikatakan. Jadi misalnya sekarang Pak Hadi mengatakan jalastu fi dars alfiyah Imam Malik wa kuntu sa'artu bin nu'as hinna dars hawiltu li aftah aynaya walakin as'uru bis'ab jiddan. aku duduk di kajian Alfiah dan aku berusaha untuk membuka mataku, tapi susah sekali di sana. Nah, ini ketika qala Pak Hadi, qala Pak Hadi, ana menukilkan apa yang dikatakan Pak Hadi, qala Pak Hadi, maka perkataan Pak Hadi semuanya itu adalah maf'ul, objek. Kenapa? Karena itu yang dikatakan oleh Pak Hadi. Paham sampai di sini? Maka seluruh alfiyah, alfiyah ini Imam Malik, ini kondisinya kullu hadza maf'ulun bihi, semuanya maf'ulun bihi. Dinasobkan semua, Mas. Mansubun. Ahmadu rabbillaha khair maliki. Qala Muhammadun wa ibn maliki. Ini perkataan Ibn Malik. Apa itu perkataan Ibn Malik? Ahmadu. Aku memuji. Memuji siapa? Rabbillah khaira maliki. Khaira. Rabbillah. Semuanya. Di mahal. Maf'ul bihi. Mansub semua. Paham sama sih? Nah. Ingat-ingat tuh, Mas. Ini. Tambahan, Mas. Seluruh perkataan Ibnu Malik dalam alfiyahnya dihukumi sebagai maf'ul bihi mansub. Ingat-ingat, ini faedah jalilah. Ini faedah yang bagus sekali, yang antum enggak akan dapati di kitab syarah yang lain. Nah. Wa 'ala mutanasbihi fathatun muqaddaratun 'ala akhiri mana'a min dhuhuriha al-hikayatu. Jadi seluruh perkataan Imam Malik dalam Alfiyah dihukumi sebagai maf'ul bihi, mansub. Dan alamat nasabnya, alamatun nasbihi, alamat tanda nasabnya itu, tanda nasabnya itu adalah apa, Mas? Fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddaratun adalah fathah yang dipersepsikan seharusnya. Harusnya fathah, tapi tidak ditulis fathah. Itu namanya fathatun muqaddaratun ala akhirihi. Harusnya akhirnya fathah, tapi tidak difathahkan. Nah, mana'a min duhuriha, tercegah dari penampakannya. Untuk apa? Al-hikayatu, sebagai bentuk cerita. Hikayah. Ya. Hikayat maling kundang. Artinya cerita maling kundang. Itu, Mas. Diambil dari bahasa Arab hikayat itu. Hikayah. Ya. Hikayah. Ya. Paham ya? Nah. Mungkin nanti bisa jadi merek baru ini, Mas. Hikayat. Apa ya? Hikayat. Tinggal cari rentetannya. Hikayat. Nah. Oke, Pak Dol. Bentar. Seneng. Kalau Pak Hadi tanya, seneng. Min alaminti. Ayo. Mu'rab. Pak Dol. Mana Pak Hadi? Ayo, pertanyaan bagus. Maksudnya di sini, domir yang dirofakkan itu artinya kedudukan domirnya, kata gantinya itu marfu, bisa menjadi subjek fa'il, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi apa saja. Asal kedudukannya dia marfu. Ya. Paham sampai sini. Nah, beda lagi ketika dhamir itu menjadi mansub. Imma dia itu dhamirnya itu sebagai objek maf'ul atau menjadi khobar kana. Atau isim kana. Ya. Isim inna afan. Kok isim kana? Ayo. San. Mu'rab. Allahu barik. Isim inna. Nah. Maka itu menjadi domir yang kedudukannya di mahali nasbin. Dalam kedudukan nasab. Nah. San. Nah, sekarang. Wa ala kulli halin fa hiltanihi mubtada'un. Mubtada'un. وكذاك خبر مقدم يعني كذاك انتما خلاف بين النحويين في خلتنيه. Nah, ini baru jelas. Ya. Wa ala kulli halin. Ya. Maksudnya ala kulli hal itu artinya singkat ceritanya. Setelah melihat semua hal, saya bisa katakan ini loh. Ya. Wa ala kulli hal fa khiltanihi, tentang kata-kata khiltanihi. Ya. Nah. Jadi di sini khiltanihi mubtada'un. Dia sebagai mubtada. Wa kadzaka, begitu juga ini khabarun muqaddamun, khabar yang dikedepankan. Kenapa? Awalnya adalah khiltanihi kadzaka, tapi ditulis kadzaka khiltanihi. Yani kadzaka intama khilafu, maksudnya adalah asalnya adalah yakni kadzaka. Demikian juga intama khilafu, telah dinisbatkan khilaf, perbedaan bainan nahwiyyin, di antara para ahli nahwu, fi, di dalam khiltanihi. Apa mas? Khiltanihi. Nah. Paham sampai di sini? Nah. Nah. Ini kaitannya dengan khiltanihi. Dan perbedaan ini tetap sama mas. Ini tetap Basrah dan Kufah. Ya. Ini tetap Basrah dan Kufah. Tentang khiltanihi. Nah. Nah. Dan inilah yang dimaksud dari penjelasan dari khiltanihi. Karena ini yang sering dijadikan khiltanihi. Ya. Di sering terjadi khiltanihi. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada perbedaan di antara ulama tentang khiltanihi. Nah. Jadi, hitungannya adalah Ibnu Malik itu menggunakan dhamir muttasil dalam khiltanihi. Sedangkan Imam Sibawaih dan jumhur ulama yang lainnya memilih menggunakan dhamir munfasil. Maksudnya di situ seperti itu. Ya. Paham sampai di sini kan? Nah. Jadi kalau Ibnu Malik itu lebih memilih adanya apa Mas? Ittisal. Bersambung. Sedangkan Sibawaih dan ulama nahwu yang lainnya memilih untuk itu menggunakan munfasil. Nah. Ini tentang khiltanihi. Nah. Karena kaitannya ketika orang memahami di mana perbedaan ya. Ini makanya disebutkan di sini kadaka istanihi wa tisala akhtaru. Maksud dan akhtaru di sini ya, aku dahulukan ya. Aku lebih memilih ya untuk apa Mas? Memilih sambung. Antum lihat di sini Mas. Lihat. Jadi antum lebih paham lagi. Nah, kadaka khiltanihi. Sekarang kita bahas tentang apa? Khiltanihi. Hanya khiltanihi saja itu menjadi masalah. Aneh kan? Aneh gak? Itulah keunikan orang-orang ketika mutakhasis khusus bidangnya itu akan ada banyak perbedaan. Nah, begitu juga di khiltanihi ittisala akhtaru. Bersambung itu aku lebih memilih. Ya. Wa ghairi selainku. Selain siapa? Selain Ibnu Malik. Ikhtara infisala. Selainku memilih infisala berpisah. Yaitu Imam Sibawaih dan jumhur ulama yang lainnya. Antum tulis di situ bisa. Ya. Imam ya. Imam Ibnu Malik memilih dalam khiltanihi sebagai bersambung. Sedangkan ulama lainnya seperti Sibawaih dan lainnya memilih misah. Ya, infisal. Terpisah. Nah. Ya, biar antum tahu maksud dari seperti itu. Paham ya? Ya. Makanya wasil awifsil ha'a salnihi. Pertama dalam salnihi. Salnihi. Wa ma'ashbahu. Dan yang semisalnya. Fi kuntuhu. Semisalnya dalam hal kuntuhu. Al-khulfu intama. Yang diakhirkan itu intama. Dinisbatkan kepada ahli nahu. Kadaka begitu juga khiltanihi. Khiltanihi. Nah. Wattisara, akhtar, aku memilih. Ya. Sehingga di sini disebutkan khiltanihi. Sekarang, qoluhu ittisala maf'ul muqaddamun. Intama khilafu baina nahwiin, maksudnya apa? Tulis di sini perbedaan antara Imam Ibnu Malik yang memilih ittisal dan ulama lainnya memilih infisal berpisah. Intama khilafu baina nahwiyin ahli nahwu, siapa yang berbeda pendapat itu? Paham? Sampai di sini. Yaitu adalah perbedaan antara Ibnu Malik yang memilih ittisal dan ulama lainnya memilih infisal. Nah. Sekarang qaluhu ittisala maf'ulun muqaddamun akhtaru, yakni urajjihu ittisala. Ittisalan maksudnya adalah maf'ulun, ini sebagai objek. Muqaddamun li akhtaru, itu lebih didahulukan daripada fi'ilnya akhtaru. Maksudnya adalah urajjihu ittisala, aku lebih menguatkan ittisal, bersambung mas, bersambungnya. Wajhu tarjihihi zahirun, dan sisi pandang tarjihnya, penguatannya itu nampak jelas. Li'annal aslu, karena ini adalah prinsip asalnya. Li'annahu akhsaru, karena ini lebih ringkas lagi. Ada pembatasan. Ada pembatasan. Ya. Maksudnya akhsaru itu lebih ringkas lagi. Khairul kalami maqalla wa dalla, sebaik-baik perkataan yang ada qalla, sedikit, wa dalla, dan lebih menunjukkan. Madama kadaka kadalika fa ikhtiyaruhu wajihun, maka selama demikian, madama kadalika, maka selama demikian, fa ikhtiyaruhu, maka pilihannya dia, pilihannya Ibnu Malik, wajihun, ini ada sudut pandang yang bisa apa mas? Wajihun maksudnya ada sudut pandangnya, ada benernya, bisa dipertimbangkan. Ada sisi pandang yang di situ itu ada benernya, nggak salah itu. Ya, karena dia mengatakan madam akadalika, selama itu demikian, jadi memilih kata-kata yang ringkas tapi lebih banyak menunjukkan, maka itu yang lebih dipilih. Daripada ngomong gratul, gak karu-karuan, muter-muter, gak ada intinya, gak bisa difahami. Lebih baik adalah ringkas, padat, bisa difahami. Ya. Lakinnahu qala, namun beliau mengatakan, ghairi ikhtarul infisala, selainku memilih berpisah, bukan keltanihi, keltani iyahu. Wal mughayyiru adatan lil insani kullun nas badilun annaka idha qulta ana wa ghairi ashhadu an la ilaha illallah fa ghayruka kullun nasi fa hal ibnu malikin khalafa ijma'a لأنه قال أختار اتصالا وغير اختار اختار انفصالا لأن غيره يدخل فيه جميع النحويين. Nah, ini juga sesuatu apa yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, ada wajihnya, kritis, berusaha untuk kritis, ya, berusaha untuk kritis. Jadi gini, saya jelaskan. Beliau berkata, Ghairi, selainku ni, ikhtaral infisala, mereka memilih untuk berpisah, bukan khiltanihi, tapi khiltani iyahu. Wal mughayir adatan lil insan, kata-kata selain, ya selain, secara kebiasaan orang, itu adalah kulunnas, selainku berarti orang lain. Apakah orang lain itu seluruh manusia atau hanya beberapa orang? Maksudnya seperti itu. Paham maksudnya? Ya. Selain Pak Nowo, selain Pak Hadi, apakah semuanya di sini? Atau hanya beberapa saja? Paham? Nah. Ini bidalil, bidalilin annaka idza qulta, dengan dalil apabila engkau katakan ana wa ghairi, aku dan selainku, aku dan selainku. Ana wa ghairi. Ingat itu. Aku dan selainku. Ashhadu. Aku bersaksi. Alla ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fa ghairu. Ya, fa ghairuka kullun nas. Selainmu itu siapa, Riz? Selainmu itu siapa? Zadakullah hersan. Ini selainmu itu adalah seluruh manusia. Artinya masuk orang lain. orang lain di sini. Fahal Ibnu Malik, apakah Ibnu Malik di sini khalafal ijma? Dia itu telah menyelisihi ijma, kesepakatan para ulama nahwu yang lainnya. Karena apa? Li'annahu qala, karena dia mengatakan akhtaru ittisala, aku telah memilih ittisal bersambung, wa ghairi, dan selainku ikhtaral infisala, dia telah memilih, selainku itu telah memilih apa? Infisala, terpisah. Paham sampai sini? Nah, li'anna ghairahu, karena orang lain selain Ibnu Malik, yadkhulu fi jami'in nahwiyin, masuk ke dalamnya seluruh ahli nahwu selain Ibnu Malik. Tanda tanya. Dieng, apakah seperti itu? Nah, naqulu, jawabannya saya. Iya. Paham enggak? Ya. Aku ngantuk, selainku enggak. Tadi ngomong kayak gitu misalnya. Aku ngantuk, selainku enggak ngantuk. Benar atau enggak? Hah? Enggak. Itu yang ngantuk lainnya itu. Enggak. Itu naqulu, kita katakan. La, tidak. Li'anna hadha umumun yuqsadu bihil khusus. Ini umum, tapi yang diinginkan khusus. Maksudnya apa? Bukan seluruh ahli nahwu. Bukan seluruh ahli nahwu. Bukan seluruh orang lain berarti ahli nahwu semuanya. Enggak. Au'amun yuqsadu bihil khos. Atau umum, tapi yang diinginkan itu adalah khusus. Ya. Misalnya apa? Pak Hadi tadi mengatakan apa? Aku merasa ngantuk. Selainku tidak. Selainku tidak. Itu kecuali Pak Nowo misalnya. Kan itu dikhususkan, tapi tidak disebutkan gitu loh. Ya, tidak disebutkan. Seluruhnya, seluruh orang-orang. Tapi padahal itu yang dituju adalah beberapa saja. Nah, qalu, mereka mengatakan yuridu bil ghairi sibawai. So, antum lihat sibawai. Ya. Yang diinginkan selainku itu adalah sibawai. Ya, sibawai. Ya. Sibawai. Abul Hasan Ahmad bin Muhammad itu sering disebut sibawai. Ya. Nah, si bawah ini termasuk dedengkotnya, dedengkot mas, tokoh maksudnya. Ya, dedengkot itu jelek ya, afan. Maksudnya adalah petingginya atau ulama, ulama nahwu. Nah, si bawah. Nah, ini namanya. Di Syiar Ulum Nubala Ibnu Sibawai ini pernah mendengar Abdullah bin Mubarak, pernah mendengar Sufyan bin Uyainah, Al-Fadl bin Musa, Aba Usama, dan seluruhnya sama. Ya. Nah. yakni Ibnu Syibawai. Ada yang mengatakan beliau meninggal tahun 239. Nah. Wa ala hadha fal mughayaratu huna khassatun wa laysat lil jami'in nahwiyyin. Maka yang selainku itu mughayarah ini adalah khusus, bukan untuk seluruh ahli nahwu, tapi hanya si bawah dan teman-temannya, si bawah dan orang-orang yang mengikutinya. Bal li wahidin minhum, tapi salah satu di antara mereka, dari mereka, yajuzu an yurada bil ami fardun min afrodi, yang diinginkan itu umum, tapi ternyata yang dituju adalah satu dari banyak orang tersebut. Hatta fil Quran, bahkan di dalam Al-Quran, qala ta'ala alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, dan orang-orang berkata, ya, orang-orang berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lahum lakum, sesungguhnya orang-orang itu telah berkumpul untuk kalian. Maksudnya di sini, fahal yatasawwaru anna jami'an nasi fi masyariqi wal ardi wal magharibiha ja'u ila Rasulullah SAW, apakah mungkin, ya, yatasawwaru, dibayangkan bahwasannya seluruh manusia dari, ya, timur bumi sampai barat bumi itu datang semuanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan annasu jama'u lakum, orang-orang itu telah berkumpul bagi kalian. Paham enggak? Ya. Di Ali Imran ayat 173. Ya. Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka orang-orang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada kalian, kepada mereka. Ya. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab dengan mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu ketika dalam kondisi apa? Diweden wedeni, Mas. Diweden wedeni. Ditakut-takuti. Ya. Maka ini tidak berarti bahwasanya selain, ya, orang-orang, maksudnya annas di sini, seluruh manusia dari barat dan timur berkumpul kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan orang-orang itu sudah siap menyerang kalian. Ya. Wal jawab, jawabnya adalah tidak, bal huwa wahidun minan nas. Namun dia itu adalah salah satu dari orang, wa huwa Abu Sufyan, yaitu Abu Sufyan di sini. Ya. Alladzina qala lahumun nas. Ya. Itu sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, ada orang-orang yang mengatakan, kan, ya, alladzina qala, itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Idzan qaluhu ghairi, maka perkataan ghairi selainku adalah al-muradu wahidun, yang diinginkan di sini adalah satu, yaitu apa? Sibawai. Satunya siapa, Pak Huda, Pak Hadi? Ya. Pas hilang. Ya. Yang diinginkan dari selainku itu adalah hanya satu, bukan seluruh ahlu nahwu, tapi selainku itu adalah Sibawai. Alladhi ikhtaral infisola, yang dia si bawah memilih untuk infisola. Nah.